Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah Radio Republik Indonesia, Studio Jakarta, kembali mengudara melalui gelombang-gelombang 19, 25, 31, dan 49 meter, membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini. Hari Senin, 11 Januari tahun 1965. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Walau kemana, kini aku berkelana.